dosa dan kesalahan. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Inilah dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam bab yang pertama. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah mensyarah ini, beliau mengatakan Dhakar al-musannifu rahimahullah al-jumlat al-akhirata minal hadith, yang artinya penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan kalimat yang terakhir dari hadis. Kalimat yang terakhir dari hadis. Maksudnya hadis ini panjang, kemudian hanya disebutkan kalimat yang terakhir saja. Wa qad rawahu at-Tirmidzi bi tamamihi qala fa qala an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataitani al-hadith. Dan kata penulis kitab Fathul Majid Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dengan hadis secara sempurna. Beliau berkata dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai anak Adam sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku maka niscaya aku kabulkan untukmu atas apa saja yang terjadi darimu dan aku tidak peduli wahai anak Adam jikalau dosa-dosamu sampai ke atas langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku niscaya aku ampuni untukmu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dan seterusnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Itulah hadis secara sempurna. Jadi hadis ini panjang dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan penggalan terakhir dari hadis ini. Baik, kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah ta'ala berkata At-Tirmidhi ismuhu Muhammad bin Isa bin Saurah bifathil muhmalah ibni Musa ibni Dhahaq as-Sulami Abu Isa sahibul jami' wa ahadul hufad kana darir al-basar rawa an Qutaybata wa Hannan wal-Bukhari wa khalqin mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'atain. Imam At-Tirmidzi, karena di dalam tadi dalam riwayat disebutkan At-Tirmidzi. Siapa itu Imam At-Tirmidzi? Imam At-Tirmidzi adalah Muhammad bin Isa bin Saurah. Saurah artinya diberikan harakat pada huruf sinnya. Saurah. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak As-Sulami. Kunyah beliau Abu Isa dan beliaulah penulis kitab Jami'ut Tirmidzi. Kenapa disebut Jami'ut Tirmidzi? Karena Jami'ut Tirmidzi berbeda dengan Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Bedanya adalah Jami'ut Tirmidzi menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan peperangan. Dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan selain hukum-hukum fikih. Sedangkan sunan, kitab-kitab sunan seperti Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i hanya menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Makanya kitab At-Tirmidzi lebih, atau kitab Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala lebih utama dinamakan dengan Jami' At-Tirmidzi. Lebih utama dinamakan dengan Jami' At-Tirmidzi karena ada berkaitan dengan peperangan, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan ilmu, ya, tidak hanya hukum-hukum fikih. Kemudian beliau adalah salah seorang salah seorang hafiz hadis, dan seorang yang hafiz hadis adalah seorang imam yang sanggup menghafal ratusan ribu hadis dan juga memahami makna-makna dari hadis tersebut. Dan beliau adalah seorang yang tunanetra, yaitu buta. Beliau meriwayatkan dari Imam Qutaibah, Hannad ibn Sari, kemudian Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail, dan para perawi-perawi yang sangat banyak. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, wa anasun huwa benu malikin ibni an-nazar al-ansari al-khazraji. Anas adalah bin Malik bin an-nazar al-ansari al-khazraji. Dan beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadamahu 10 sinin. Beliau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Wa qala lahu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan doa, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan doa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak hartanya di antara kaum Ansar. Kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu orang yang paling banyak keturunannya. Saat beliau masih hidup saja, cucu-cucu beliau sekitar 120 yang meninggal sebelum beliau. 120 orang. Menunjukkan sangat banyak anak keturunan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di sini menjadikan pelajaran bagi kita, jangan pernah meremehkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian mata sanata 2 wa qila 93 wa qad jawazal 100. Dan beliau wafat pada tahun 92, ada yang mengatakan 93, dan umur beliau lebih daripada 100. Baik. Kemudian penulis Fathul Majid mengatakan, wal hadithu qad rawahu al-imamu Ahmadu min hadithi Abi Dharrin radhiyallahu anhu bima'nahu wa hadha lafzuhu wa man amila qurab al-ardi khati'atan thumma laqiyani la yushriku bi shay'an ja'altu lahu mithlaha maghfiratan wa rawahu muslimun wa akhrajahu at-tabarani min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini kan riwayat Imam Tirmidzi. Kata penulis kitab Fathul Majid, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar. Kalau riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dari hadis sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan makna yang sama. Dan lafadznya adalah, barang siapa yang mengamalkan sejagat raya dosa, kemudian dia menemuiku, tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, aku jadikan untuknya semisalnya ampunan. Yaitu semisal jagat raya ampunan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW dengan lafaz yang sama. Ini menunjukkan bahwa penulis kitab Fathul Majid, beliau salah satu ulama yang faham akan riwayat-riwayat hadis, karena beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari beberapa sahabat yang lain yang semakna. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan semuanya hampir semakna dengan yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu siapa yang di hari kiamat membawa dosa sangat banyak sejagat raya, tetapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dosa tersebut dengan sejagat raya ampunan. Dan ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu mengampuni dosa sebesar apapun. Ya, dan ini selama tidak melakukan kesyirikan. Baik, kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan qauluhu law ataitani biqurabil ardi khataaya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadis yang berbunyi, jikalau engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Bidhamil qafi wa qila bi kasriha wa dhammu ashharu. Bi qurabil ardi itu dengan diberikan harakat dhammah pada huruf qafnya, jadi qurab, qurab. Ada yang mengatakan qirab, bi qirabi, tetapi pakai dhammah lebih masyhur. Wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'uha, yang artinya dia adalah sepenuh jagat atau yang mendekati dengan sepenuh jagat, sepenuh jagat atau yang mendekati dengan sepenuh jagat. Baik, kemudian ahibbatil muslimun a'anillah wa iyyakum, penulis kitab Fathul Majid kemudian mengatakan summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian di dalam hadis disebutkan, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Syartun saqilun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ini adalah syarat yang berat tentang janji mendapatkan ampunan. Syaratnya adalah tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, syarat yang berat di dalam janji akan mendapatkan ampunan walaupun dosa sejagat raya, dosa sangat banyak sekali, syaratnya berat, yaitu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa huwa salamatu minasyirki katsirihi wa qalilihi saghirihi wa katsirihi wa la yaslamu min dhalika illa man sallama Allahu ta'ala. Dan syaratnya tersebut adalah selamat dari kesyirikan, baik yang besarnya ataupun yang kecilnya, yang banyaknya ataupun yang sedikitnya. Dan tidak selamat dari itu kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal qalbus salim, kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan itulah hati yang selamat. Maksudnya selamat dari kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta apapun dan juga anak-anak apapun. Maksud dari ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la yaqil mar'a min azabillah wa ghadabihi wa ba'sihi maluhu walau iftada bimithli al-ardi dhahaban. Yang artinya tidak menahan seseorang dari siksa Allah, dari hukuman Allah, hartanya ataupun anak-anaknya, walaupun dia tebus siksa tersebut dengan emas sejagat raya, walaupun dia tebus harta tersebut dengan emas sepenuh bumi. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallah biqalbin salim, kecuali seorang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat di sini maksudnya adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Nah, ini penjelasan dari penulis kitab Fathul Majid. Kemudian penulis kitab Fathul Majid membawakan perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, qala ibn Rajabin atau qala ibn Rajaba, man jaa ma'at tauhidi biqurabil ardi khataya laqiyallahu biqurabiha maghfiratan illa an qala fa in kammala tauhidal abdi wa ikhlasahu lillahi ta'ala fihi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi aw bi qalbihi wa lisanihi 'indal maut a'qaba dhalika maghfiratan ma qad salafa min adh-dhunubi kulliha wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, siapa yang datang disertai dengan tauhid, membawa, siapa yang datang dengan kesalahan dan dosa sejagat raya disertai dengan tauhid, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menemuinya dengan sejagat raya ampunan. Sampai Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, jika fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu, jika telah sempurna tauhid seorang hamba dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka dan dia juga mengerjakan atau menegakkan syarat-syarat tauhid dengan hatinya dan lisannya dan anggota tubuhnya, atau dengan hatinya dan lisannya saat meninggal, maka hal tersebut akan mendatangkan ampunan setelahnya dari apa saja yang telah lalu dari dosa-dosanya seluruhnya, dan menahannya dari masuk ke dalam neraka sama sekali. Kita ingin jelaskan dulu perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali ini, bahwa seorang hamba apabila menyempurnakan tauhidnya dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan baik kecil ataupun besar, tidak beribadah kepada selain Allah, dan hamba tersebut mendirikan, menegakkan syarat-syarat dari tauhid tersebut, di antaranya mengilmui, memahami makna la ilaha illallah, di antaranya yakin, tidak ragu-ragu dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, di antaranya ikhlas murni saat bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, di antaranya tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, maka dia mentaatinya. Dia mentaatinya, dia tunduk atas perintah dan larangan tersebut, baik itu dengan lisannya ataupun dengan anggota tubuhnya. Nah, orang seperti inilah yang mereka mendapatkan gantian dosa-dosa mereka walaupun sejagat raya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sejagat raya pula. Itu yang dimaksud dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian penulis mengatakan, فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. Maka siapa yang hatinya merealisasikan tentang tauhid, maka hatinya akan keluar dari hatinya setiap apa saja dari selain Allah. Rasa cinta, pengagungan, kemuliaan, penghormatan, rasa takut, rasa tawakal, di dalam hatinya akan keluar dari selain Allah. Ya, akan keluar kecintaan kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah, penghormatan kepada selain Allah, pemuliaan kepada selain Allah, rasa takut, rasa tawakal kepada selain Allah, akan keluar. Kalau seandainya dia benar-benar hatinya menyempurnakan dan merasakan kesempurnaan tauhid. Nah, pada saat inilah akan tauhid tersebut akan membakar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya seluruhnya. Meskipun dosanya seperti buih di lautan. Ini adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam tulisan beliau Kalimatul Ikhlas. Nah, jadi jangan dikira seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian setelah itu dia langsung diampuni dosanya di akhirat kelak walaupun banyak dosanya. Tetapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang yang bertauhid, dia harus mengumpulkan syarat-syaratnya. Dan juga dia harus mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Sehingga dia akhirnya mendapatkan keutamaan tauhid, yaitu diampuni dosa, meskipun dosanya sejagat raya. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah fi ma'na al-hadithi wa yu'fa li ahli at-tauhid al-mahd alladhi lam yashubuhu bisyirk ma la yu'fa liman laysa kadhalik. Al-Allamah, yaitu seorang yang sangat alim, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar, nama beliau Muhammad bin Abi Bakar, terkenal dengan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena beliau adalah cucu seorang pengawas di sebuah sekolahan di daerah Jauziyah, makanya disebut dengan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Qayyim artinya adalah pengawas ataupun peneliti. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam makna hadis berkata, dimaafkan untuk ahli tauhid yang benar-benar murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan, apa yang tidak dimaafkan bagi yang tidak demikian, bagi yang tidak bertauhid. Jadi orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, mungkin dia melakukan dosa, tetapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Maka dimaafkan dosa-dosa pelaku tauhid, dosa-dosa ahli tauhid, tidak seperti dimaafkannya dosa-dosa yang bukan ahli tauhid. Ini perkataan beliau. Falau laqiyal muwahhidu alladhi lam yushriku billahi syai'an albatta rabbahu biqurabil ardi khataya atahu biqurabiha maghfirat. Jika lau seorang ahli tauhid yang tidak pernah mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun sama sekali, bertemu dengan Tuhannya membawa sejagat raya dosa-dosa, maka Allah akan mendatanginya dengan sejagat raya ampunan. Wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduhu. Dan tidak terdapat atau tidak terjadi ini bagi siapa yang kurang tauhidnya. Fa inna at-tauhid al-khalis alladhi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'ahu dhanbun. Li'annahu yatadhammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'zimihi wa wa khawfihi wa raja'ihi wa hubbihi ما يجيب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. Beliau mengatakan karena sesungguhnya tauhid yang murni yang tidak tercampuri kesyirikan apapun tidak tersisa bersamanya satu dosa pun. Ini ada dua makna. Orang yang bertauhid secara murni semestinya dia jauh dari dosa. Karena yang namanya dosa al-ma'siyatu baridul kufr. Yang namanya dosa adalah meninggalkan konduktor menghantarkan kepada kekufuran. Semestinya orang yang bertauhid dia jauh dari dosa. Itu makna yang pertama. Ketika beliau mengatakan fa inna tauhidal khalisa alladzi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'ahu dzam. Sesungguhnya tauhid yang murni yang tidak dicampuri dengan kesyirikan apapun tidak tersisa bersamanya dosa apapun. Adapun makna yang kedua adalah bahwa tauhid yang murni yang tidak tercampur dengan kesyirikan apapun tidak akan menyisakan dosa kecuali dihapuskannya. Ya, kecuali dihapuskannya. Jadi ada dua makna di situ. Li'annahu yatadhammanu min mahabbatillah, karena tauhid yang seperti itu mengandung kecintaan kepada Allah, pengagungan terhadapnya, kemudian rasa takut, rasa harap kepadanya, dan juga rasa cinta yang mengakibatkan dicucinya dosa-dosa tersebut, walaupun sejagat raya, walaupun sebesar atau sepenuh bumi. Maka najis-najis yang ada akan hilang, ya, akan hilang dengan sangat cepat. Nah, ini aja sebagaimana sudah saya sebutkan ada dua makna bahwa orang yang bertauhid yang murni yang tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali, maka semestinya dia jauh dari dosa. Karena dia cinta kepada Allah, dia mengagungkan Allah, dia rasa takut kepada Allah, dia mempunyai rasa harap rahmat Allah. Nah, semestinya orang yang bertauhid dia jauh dari dosa. Atau kemungkinan kedua adalah semestinya orang yang bertauhid dan tauhidnya murni tidak tercampur dengan kesyirikan apapun, maka dia dosa-dosanya kalau dia melakukan dosa akan dihapuskan dengan tauhid tersebut. Ya, tetapi tadi yang saya ucapkan bahwa orang yang bertauhid seperti sekarang kita ngaji tentang tauhid, semestinya kita lebih menjaga diri kita untuk tidak terperosok ke dalam maksiat. Karena yang namanya bertauhid yang murni yang tidak tercampur dengan kesyirikan apapun, rasa cintanya hanya kepada Allah, rasa pengagungannya, penghormatannya, pemuliaannya hanya untuk Allah. Rasa harap, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya akhirnya dia sedikit melakukan dosa. Nah, kemudian penulis mengatakan wa fi hadzal hadisi katsratu thawabit tauhid. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah yaitu banyaknya pahala tauhid. Wa sa'atu karamillah, dan luasnya karunia Allah. Wa juduhu wa rahmatuhu, dan luasnya kedermawanan Allah dan luasnya rahmat Allah. Wa judihi wa rahmatihi. Wa raddu 'alal khawarij alladhina yukaffiruna al-muslima bidh-dhunub wa 'alal mu'tazilah القائلين بالمنزلة bainal manzilatain wa huwal fusuq wa yaquluna laisa bimu'minin wala kafir wa yukhalladu finnar. Di dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap sekte Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan seorang muslim karena melakukan dosa. Kaum Khawarij, akidah yang menyimpangnya adalah apabila ada seorang muslim melakukan dosa maka dia kafir. Apabila ada seorang muslim melakukan dosa besar maka dia kafir menurut sekte Khawarij. Hadis ini bantahannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Kaum yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Qur'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu di antara di sebuah tempat atau kedudukan antara dua kedudukan. Ya, tidak di neraka, tidak di surga menurut kaum Mu'tazilah. Dan menurut kaum Mu'tazilah dia adalah sebuah kefasikan. Seorang muslim yang melakukan dosa besar maka dia fasik. Dan mereka mengatakan ini tidak dihukumi sebagai orang mukmin, tidak juga dihukumi sebagai orang kafir. Dan di sini keliruan. Jadi kalau ada orang berzina menurut kaum Mu'tazilah maka dia tidak dihukumi sebagai mukmin karena zinanya, tidak dihukumi juga sebagai kafir karena zinanya. Dan ini adalah pendapat dari kaum Mu'tazilah yang menyendiri dan menyelisih pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yukhalladu finnar. Dan menurut kaum Mu'tazilah pelaku dosa besar dikekalkan dalam api neraka. Sebenarnya pendapat kaum Mu'tazilah ini hampir sama dengan pendapat kaum Khawarij, cuma masih malu-malu. Mereka sebenarnya juga secara kelaziman mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Adapun wassawabu qawlu ahli sunnati annahu la yus'abu anhu ismul iman wa la yu'tahu ala al-itlaq bal yuqalu huwa mu'minun asim aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi wa ala hadha yadullu al-kitab wa sunnatu wa ijma'u salafil ummati. Dan pendapat yang kuat tentang permasalahan pelaku dosa besar, kalau ada orang minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, ya, pelaku dosa besar pokoknya, selain dosa kesyirikan, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang paling benar adalah tidak diambil darinya kata iman. Ada muslim yang berzina, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang mukmin, ya. Dan juga tidak, tetapi tidak dinyatakan dia sebagai seorang mukmin secara mutlak. Tetapi dikatakan dia mukminun asim, dia orang yang beriman yang bermaksiat. Atau mukminun biimani fasikun bikabiratihi. Dia seorang yang beriman dengan imannya dan fasik karena dosa besarnya. Nah, ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang ditunjuki oleh Al-Qur'an, hadis Rasul dan ijma para ulama salaf akan hal ini, bahwa apabila ada orang pelaku dosa besar kita tidak berpendapat seperti pendapatnya kaum Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, keluar dari agama Islam dan kekal abadi dalam neraka. Mereka ini mengambil dalil-dalil ancaman saja dan melupakan dalil-dalil rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak juga kita berpendapat seperti pendapatnya kaum Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar di antara dua keadaan. Tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan juga kafir, tetapi dia dikekal di dalam neraka. Ini pendapatnya kaum Mu'tazilah yang pendapatnya setengah-setengah gitu ya. Makanya sebagian ulama mengatakan mereka ini pendapat yang banci. Yaitu setengah-setengah, setengah Khawarij, setengah juga murji'ah. Nah, pendapat yang lebih benar adalah, paling benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa apabila ada pelaku dosa besar dari kaum muslimin, maka kita katakan dia beriman dan bermaksiat. Beriman dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Seperti itu. Maka di akhirat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, maka dia masuk ke dalam surga. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum dia dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diadili dulu. Tetapi selama dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah. Nah, ini tadi lari kepada permasalahan bahwa ada orang yang membawa dosa sebesar jagat raya. Maka akhirnya penulis Fathul Majid membicarakan tentang hukum pelaku dosa besar. Nah, ini berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada orang berjudi tapi suaranya bagus, kemudian dia jadi imam. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya adalah asal hukumnya seorang yang menjadi imam sholat adalah seorang yang adil, terjaga kepribadiannya, terjaga marwahnya, dan seorang yang paling banyak bacaan hafalan Al-Qur'annya, dan seorang yang paling paham fikih sholat. Ya. Tetapi jika tidak ada, dan yang ada hanyalah seorang yang suka berjudi, suka minum khamar, suka berzina, dan suaranya bagus, bacaannya, makhrajnya bagus, maka bagaimana ini? Maka jawabannya, sah kita untuk sholat di belakang dia, bermakmum dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena dia masih muslim yang bermaksiat. Dia muslim, mukmin dengan dosa-dosanya, dengan imannya, dan dia adalah orang fasik dengan dosa-dosanya. Nah, wa an Abdullah bin Mas'ud, sebelum saya lanjutkan, saya ingat lagi sesuatu. Begitu juga dalam masalah seorang yang berzina dan mati saat berzina, seorang yang minum khamar dan mati saat minum khamar, ya maka asal hukumnya tetap disolati karena dia orang mukmin, ya dia orang mukmin. Dan dia mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa-dosanya. Tetapi jika ada seorang tokoh masyarakat yang ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin yang lain agar tidak mencontoh, maka boleh untuk tidak disolati oleh tokoh masyarakat tersebut, tetapi disolati oleh kaum muslimin yang lain. Nah, ini semua bermuara kepada permasalahan yang kita bahas tadi. Apa hukum pelaku dosa besar di dalam agama Islam? Maka terjadi perbedaan pendapat antara kaum khawaris dengan kaum mu'tazilah dan juga ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah beriman dengan imannya dan fasik dengan dosa-dosanya. Nah, kemudian penulis mengatakan wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha wa u'tiya thalathan as-salawatul khamsu wa khawatimu suratil baqarah wa yughfaru liman mata min ummati la yushriku billahi syai'an al-muqhimat rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan disampaikan kepada Sidratul Muntaha, yaitu tingkatan langit yang paling tinggi. Kemudian diberikan kepada beliau tiga perkara, yaitu yang pertama kewajiban salat lima waktu, yang kedua ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dari mulai Amanah Rasul sampai Fansurna Al-Qawmil Kafiri, surat Al-Baqarah ayat 286 sampai 287, ya, atau 287 sampai 288, dan seperti itulah, dilihat lagi ya surat Al-Baqarahnya. Surat Al-Baqarah 286. Ya, 285 sampai 286. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang ketiga adalah diampuni dosa bagi siapa yang mati dari umatnya yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dari dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dibawakan oleh penulis sebagai tambahan dalil bahwa pelaku tauhid saat dia meninggal diampuni dosa-dosanya. Kemudian qala Ibnu Katsirin fi tafsir. Kata penulis, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata di dalam kitab tafsirnya, wa akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata wa ma yadhkuruna illa an yasha' Allah huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa fala yuj'al ma'i ilahun faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di dalam tafsirnya dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat Al-Muddathir ayat 56 yang artinya wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, dan mereka tidak mengingat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan Allah adalah ahlut taqwa dan juga ahl maghfirah. Ahl maghfirah itu maksudnya adalah ahl zat yang paling berhak untuk memberikan ampunan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala paling pantas untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala paling pantas untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kalian berkata, aku adalah zat yang sangat pantas untuk ditakwai. Maka janganlah dijadikan bersamaku seorang Tuhan pun. Maka siapa yang bertakwa tidak menjadikan bersamaku Tuhan siapapun, maka dia adalah orang yang pantas untuk aku ampuni. Orang yang pantas untuk aku ampuni. Kemudian ahibatil muslimun afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ta'ammala al-khamsa al-lawati fi hadith 'Ubadah fa innaka idza jama'ta bainahu wa baina hadith 'Itban tabayyana laka ma'na qawlihi la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'u al-maghrurin. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, perhatikanlah lima yang disebutkan di dalam hadis Ubadah. Lima yang disebutkan dalam hadis Ubadah adalah, pertama, bersyahadat, dua kalimat syahadat. Bersyahadat bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah, yaitu diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Dan bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah ruh Allah, dan bersyahadat bahwa surga dan neraka benar adanya. Itu yang ada dalam hadis Ubadah. Kemudian jika engkau menggabungkan antara hadis Ubadah dengan hadis Itban, hadis Itban di dalamnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mencari dengan ucapan tersebut wajah Allah. maka akan terang bagimu makna ucapan la ilaha illallah, dan terang bagimu kekeliruan orang-orang yang tertipu. Maksudnya begini, apabila orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus benar-benar mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ya, sebagian orang tertipu dengan ucapan la ilaha illallah. Asalkan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia kira dia sudah mendapatkan kunci surga dengan semudah itu. Iya, betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi setiap kunci ada gerigi-gerigi. Gerigi-geriginya tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Gerigi-geriginya tersebut adalah konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengkufuri Tuhan selain Allah. Dia masih menganggap Nabi Isa atau Yesus sebagai Tuhan, maka ini tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak meyakini surga dan neraka benar adanya, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, maka ini tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ucapannya tidak ikhlas, riya di dalam mengucapkan la ilaha illallah, ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah dari manusia, maka ini tidak bermanfaat la ilaha illallah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih berdoa kepada selain Allah, tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, beristianah minta tolong kepada selain Allah, beristighatsah minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah mati, maka ini tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis, jika digabungkan hadis ibadah dengan hadis iman, maka kita akan tahu bagaimana makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Jadi makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, dan bukan memaknainya dengan tiada Tuhan pencipta selain Allah. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka memahami bahwa tiada la ilaha illallah adalah tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Oleh karena itu mereka ketika diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan alihah menjadikan Tuhan-Tuhan yang diibadahi ini menjadi satu Tuhan saja yang diibadahi, ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy faham makna la ilaha illallah, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, minta keselamatan, minta rezeki, minta anak, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna la ilaha illallah yang sempurna. Kemudian penulis berkata wa fihi annal anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Dan di dalam bab ini terdapat bahwa para nabi pun memerlukan untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini ceritanya Nabi Musa alaihissalam yang beliau minta kepada Allah amalan, yang amalan tersebut beliau bisa berzikir dengannya, beliau bisa berdoa dengannya. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan amalan kepada Nabi Musa, yaitu la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hambamu mengucapkan akan hal ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah ma'alat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya 7 lapis langit dan penghuninya, dan 7 lapis bumi dan penghuninya dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa para nabi pun harus diingatkan, untuk diingatkan la, keutamaan la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan wa tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Yang artinya, dan peringatan beratnya timbangan la ilaha illallah meskipun dibandingkan dengan seluruh makhluk. Padahal kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ringan timbangannya. Nah, ini maksudnya adalah sindiran dari penulis bahwa aturannya sih orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia adalah orang yang berat timbangannya. Tetapi kenapa di akhirat orang yang mengucapkan la ilaha illallah malah timbangannya ringan? Salah satunya adalah karena dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Lalu kemudian dia tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu yang akhirnya meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah maka jadi ringan timbangannya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa fihi itsbatus sifat khilafan lil mu'attilah. Di dalam bab ini terdapat penetapan sifat-sifat. Ya, di dalam bab ini terdapat penetapan sifat-sifat berbeda dengan atau menyelisihi dari kaum mu'attilah, kaum yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Jahmiyah, kemudian juga kaum Mu'tazilah, kemudian juga kaum Ahli Kalam. Ya, mereka menolak entah itu seluruh sifat ataupun sebagian sifat. Dari mana sifat-sifat yang ada? Kita dapati dalam hadis, ya, hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil. Di antara hadis-hadis tersebut ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fihi annaka idza 'arafta haditha Anas radhiyallahu an وقوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبينت لك أن ترك الشرك في قولها باللسان فقط. Yang artinya, di dalam bab ini engkau jika mengetahui dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga perkataan dari hadis Itban radhiyallahu anhu, karena yang artinya karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari dengan ucapan itu wajah Allah, maka jelas bagimu bahwa meninggalkan kesyirikan di dalam ucapannya dengan lisan pak dengan lisan saja. Artinya begini, kita sebagai seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meninggalkan kesyirikan, bukan hanya dengan lisan tetapi juga dengan anggota tubuh kita. Tidak boleh kita yang mengucapkan la ilaha illallah terperosok ke dalam kesyirikan, bukan hanya dengan lisan saja. Nah ini selesai dalil yang dibawakan oleh penulis, dalil yang kelima. Dan kemudian penulis membawakan kandungan-kandungan yang ada di dalam bab ini. Beliau mengatakan fihi masailu, di dalam bab ini terdapat beberapa kandungan. Al-ula sa'atu fadlillah, yang pertama adalah luasnya karunia Allah. Jadi dilihat dari keutamaan tauhid ini kita menetapkan luasnya karunia Allah, dan ini juga termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid maka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surga apapun amalannya, ya, dan tidak akan pernah kekal di dalam neraka karena diharamkan oleh Allah dari neraka. Orang yang bertauhid, berat timbangannya orang yang bertauhid, diampuni dosanya seberat apapun dosanya. Ini luasnya karunia Allah. Ats-tsaniyatu kasratu thawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ats-tsalitsatu takfiruhu ma'a dzalika lidz-dzunub. Penghapusan dosa. Ya, ini keutamaan juga tauhid. Ar-rabi'ah tafsirul ayah ats-tsaniyah wa tsamanun allati fi suratil an'am. Yang keempat adalah tafsir ayat 82 dari surat Al-An'am, yaitu orang yang bertauhid mendapatkan keutamaan, keamanan di dunia dan di akhirat, dan juga petunjuk di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia, maksudnya orang yang bertauhid, dia terjaga hartanya, tidak boleh diteteskan darahnya. Ya. Orang yang bertauhid, aman di akhirat, yaitu aman masuk ke dalam surga. Nah, kemudian orang yang bertauhid diberi petunjuk di dunia, maksudnya adalah orang yang bertauhidlah yang diberi petunjuk anggota tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi maksiat-maksiat. Karena orang yang bertauhid dia meyakini Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, ya. Ke dalam janin Nabi Isa. Kemudian bersyahadat bahwa surga dan neraka benar adanya. Nah, ini semua adalah merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. As-sadisah annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits ibad wa ma ba'dahu tabayyana laka anna qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghruri. Sudah kita jelaskan tadi bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar pengucapan, tetapi dia harus mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Di antara konsekuensinya adalah dia kufur terhadap sembahan selain Allah. As-sabi'ah at-tanbihu lis-syarti alladhi fi hadits ibad. Yang ketujuh adalah peringatan tentang syarat yang ada dalam hadis Itsban. Hadis Itsban syaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah yang pahalanya mengharamkan pengucapnya dari api neraka adalah harus ikhlas, murni hanya karena Allah. Dalam ucapannya tersebut tidak ingin pujian, sanjungan atau hadiah dari manusia. Ats-tsaminah qaulul anbiya yahtajuna ila litanbih ala fadli la ilaha illallah. Yaitu para nabi alaihi salatu wasalam juga berhajat untuk diperingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah sebagaimana cerita Nabi Musa alaihi salam. At-tasi'ah at-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Peringatan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia berat di timbangan di akhirat dibandingkan timbangan seluruh makhluk. Tetapi ini kebanyakan dari orang yang mengucapkannya maka dia ringan timbangannya. Nah, ini salah satu sebabnya adalah tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Al-ashirah an-nassu ala anna al-aradhin sab'un kas-samawat. Di dalam hadis tadi bahwa disebutkan bahwa bumi itu tujuh lapis sebagaimana langit juga tujuh lapis. Al-hadiyata asyrata anna lahunna ummaran. Yang ke-11 kandungan di dalam bab ini adalah bahwa baik di langit ataupun di bumi ada penghuni-penghuninya. Ats-tsaniyata asyrata itsbatu sifati khilafan lil asy'ariyah. Penetapan sifat-sifat berbeda dengan kaum Asy'ari. Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologis yang berafiliasi kepada Abul Hasan Al-Asy'ari bin Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Ulama Islam wafat pada tahun 324, yaitu ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Dan maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sifat-sifat yang ditetapkan dalam hadis-hadis bab ini, yaitu sifat wajah bagi Allah dan sifat berbicara Allah dengan huruf dan suara dan sifat ketinggian zat Allah. Tiga sifat ini termasuk di antara sifat-sifat Allah yang diingkari oleh kelompok Asy'ariyah dengan mentakwil tersebut, yaitu sifat wajah ada dalam hadis Itsban, sifat berbicara ada dalam hadis Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara dengan huruf dan suara, kemudian ada sifat ketinggian ada dalam hadis Anas, yaitu hadis yang terakhir. Dan tiga sifat ini ditakwil oleh kaum Asy'ariyah sehingga mereka tidak menetapkan tiga sifat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka takwil. Ats-tsalitsah asyarata annaka idza 'arafta hadits Anas 'arafta anna qawlahu fi hadits 'Itsban fa inna Allah harrama 'alan nar man qalla ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah annahu tarku syirk laisa qawluha bil lisan. Jika orang mengetahui hadis Anas, maka dia di dalam hadis tersebut kan disebutkan sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia berharap dari ucapan tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan memahami bahwa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi juga mengucapkan dengan lisan dan dibarengi dengan meninggalkan kesyirikan. Kalau ucapan cuma dengan lisan, makanya inilah penjelasan atas orang yang mengatakan bahwa kami di kuburan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kenapa kami disyirikkan? Nah, kita katakan yang pertama, tidak ada orang yang mensyirikkan orang yang datang ke kuburan kalau seandainya tujuannya untuk berziarah kubur, mendoakan orang yang dalam kubur. Tetapi kalau seandainya orang yang datang ke kuburan tersebut dia meminta pertolongan, meminta keselamatan kepada orang yang dikubur, ya, meskipun setelah dia meminta tersebut dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak manfaat la ilaha illallahnya. Jadi bukan berarti orang yang berziarah kubur kemudian dikafirkan, disyirikkan, tidak. Tetapi orang yang berziarah kubur, ya, yang meminta, berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta keselamatan kepada orang mati, bukan kepada Allah, meskipun setelahnya mengucapkan la ilaha illallah, itulah yang perbuatan kesyirikan. Meskipun demikian, kita tidak serta-merta melakukan mengatakan orang-orang tersebut musyrikun. Tidak, tetapi harus ditegakkan hujah dulu, dihilangkan hal-hal yang melarang dia untuk dicap sebagai orang musyrik. Jadi tidak semudah itu. Nah, ini intinya berarti adalah sebuah klaim yang dusta, klaim yang tidak benar, fitnah terhadap kaum muslimin bahwasanya dakwah salaf adalah orang yang suka mensyirikkan orang-orang yang berziarah kubur. Tidak. Kalau berziarah kuburnya benar, mendoakan orang yang dikubur, mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah, maka ini tidak kesyirikan, bahkan ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam berziarah kuburnya tersebut meminta keberkahan kepada orang yang dikubur, padahal Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wa annal barakata minallah, dan barakah itu adalah dari Allah, dan dia beribadah kepada orang yang sudah mati, minta perlindungan, minta keselamatan, minta rezeki, minta anak kepada orang yang sudah mati, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Itu pun perbuatannya, orangnya belum tentu musyrik, karena mungkin dia tidak tahu, karena mungkin belum ditegakkan hujah, karena mungkin belum dihilangkan larangan-larangan untuk ditetapkan padanya hukum syirik. Jadi tidak semudah itu. Nah, intinya bahwa ucapan la ilaha illallah yang mengharamkan atas neraka adalah ucapan yang memiliki konsekuensi. Bukan hanya di lisan saja, tetapi juga memiliki konsekuensi harus mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah, harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah, harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud. Ar-rabi'ata asyrata تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد ومحمد عبد الله ورسوله. Perhatian tentang penggabungan antara keadaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, hamba Allah dan Rasulnya, dua-duanya hamba Allah dan dua-duanya Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW hamba Allah, Abdullah, dan Nabi Isa juga hamba Allah. Dua-duanya ini berarti makhluk Allah, tidak boleh diibadah, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Isa, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, berikanlah aku rezeki, wahai Rasulullah, berikanlah aku anak, keselamatan, ini tidak boleh. Berdoa hanya kepada Allah. Karena, kenapa? Karena baik itu Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Isa adalah Abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah, budak Allah, tidak boleh diibadahi. Dan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa adalah Rasulullah, tidak boleh didustakan. Ya, ajaran-ajaran beliau tidak boleh didustakan. Nah, itu yang dimaksud bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan dua Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah berarti tidak boleh diibadahi, Rasul Allah berarti tidak boleh didustakan ajarannya. Al-khamisata asyrata ma'rifatu ikhtisasi Isa bi kauni kalimatullah, yaitu pengenalan tentang kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Isa karena beliau adalah kalimat Allah. Apa maksud Nabi Isa adalah kalimat Allah? Yaitu Nabi Isa diciptakan dengan ucapan kun, hanya kepada ibunya, tanpa bapa. Itu namanya Nabi Isa adalah kalimat Allah. As-sadisata asyrata ma'rifatu kaunhi ruhan minhu, bahwa mengetahui Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Maksudnya, bukan berarti Allah memiliki ruh, kemudian Allah bagi kepada Nabi Isa. Tidak. Tapi Allah menciptakan ruh, lalu Allah masukkan ke dalam janinnya Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Taib, kalau begitu, berarti sama aja dengan kita. Kita juga Allah menciptakan ruh, kemudian masukkan ke dalam janin kita, waktu kita masih di janin, dalam perut ibu kita. Maka, iya. Bedanya, kenapa dikhususkan bahwa Nabi Isa adalah ruhullah, ruhnya Allah, karena Nabi Isa alaihissalam beliau diciptakan oleh Allah tanpa bapa. Nah, kemudian as-sabi'ata asyrata ma'rifatu fadl imani bil jannah wan nar, mengetahui keutamaan beriman tentang adanya surga dan neraka. Surga tersebut benar adanya dan neraka tersebut benar adanya, dan siapa yang mengimani itu maka dia masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya. Ats-tsaminata asyrata ma'rifatu qawlihi 'ala ma kana minal 'amal, mengenal perkataan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan amalnya, dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Ada dua makna di sini, sesuai dengan amalnya. Artinya dia dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Apabila amalannya banyak, maka tingkatannya di surga tinggi. Apabila amalannya sedikit, tingkatannya di surga rendah, begitu. Atau makna yang kedua sesuai dengan amalnya adalah, yaitu apapun amalannya, tetap dia masuk ke dalam surga asalkan tidak mensyirikkan Allah. Mau dia mencuri, membunuh, berzina, atau apapun amalannya, maka orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Baik masuk langsung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah, Allah ampuni dosa-dosanya tersebut, atau dia disiksa dulu di dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan berarti tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan amalannya. At-tas'ata asyrata ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan, mengetahui bahwa timbangan itu ada dua daunnya, dua daun timbangan. Dan begitulah juga di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita saat kita ditimbang amalan-amalan kita. Kita ditimbang amalan kita, berat tubuh kita, berat buku catatan amal kita, berat ucapan kita. Akan ditimbang seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-20 ma'rifatu dzikril wajh, mengetahui penyebutan wajah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, alhamdulillah selesai bab yang pertama dari kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya serahkan acara kembali kepada Akhi Ari Hafizullah taala. Nah. Khairan, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali menyampaikan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami serta mengamalkannya. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang muslimah dulu pernah bermaksiat, pernah mendatangi orang pintar dan pernah menggugurkan bayi, tapi sekarang alhamdulillah insyaallah sudah mengenal sunnah dan sedang belajar, apakah dosa-dosa yang telah lalu itu dapat diampuni Allah meskipun untuk zikir pagi petang suka dikerjakan? Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Adapun siapa yang pernah melakukan dosa atau kesyirikan atau dosa apapun, maka kemudian dia bertaubat dengan mengumpulkan syarat-syarat taubat, di antaranya yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, memutuskan dosa itu saat dia bertaubat dan bertekad untuk tidak melakukan dosa itu kembali, dan dilakukan pada waktu yang memang sudah disediakan untuk bertobat, maka diampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, cara mengampuni dosanya tersebut adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya dari buku catatan amalnya dan juga menghapuskan siksa di akhirat kelak. Jadi ada khilaf, ikhtilaf di antara para ulama, perbedaan di antara para ulama, yang dihapuskan apanya? Apakah siksanya di akhirat ataukah juga di dalam buku catatan amalnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa yang dihapuskan adalah apa yang tercatat dari dosanya di buku catatan amal juga dihapuskan, dan apa yang dia dapati dari dari dosa-dosa, dari hukuman-hukuman di akhirat juga dihapuskan jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa seorang yang bertobat dari dosa, melakukan kesyirikan, entah itu pergi ke dukun, percaya kepada tukang ramal, memakai jimat, maka jika dia bertobat dan mengumpulkan syarat-syarat tobat yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya Pak Mul. Izin bertanya Ustaz, ada dua kisah yang termasyhur Ustaz. Kisah pertama, seorang pelacur kasih minum anjing kemudian masuk surga. Yeah. Kemudian kisah yang kedua, yang membunuh 100 orang kemudian masuk surga. Jadi yang ingin saya tanyakan dari kisah kedua kisah ini Ustaz, apakah kedua orang ini termasuk dalam golongan yang mengucapkan la ilaha illallah tadi Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Nah, demikian Ustaz, semoga kami dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita pezina, dia berzina, kemudian dia meminumi seekor anjing. Hadisnya berbunyi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yamshi, dalam riwayat yang lain perempuan ya, bainama kalbun yutifu biraqiyah kada yaqtuluhu al'atsh id ra'athu baghiyun min maghayib bani Israil fa naz'a muqaha fa saqathu fa ghufira laha bihi. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di sumur, hampir rasa haus membunuh anjing tersebut. Membunuh anjing tersebut. Kemudian dilihat oleh seorang wanita pelacur dari para pelacur Bani Israel. Lalu wanita pelacur tersebut melepaskan high heels, sepatu hak tingginya. Lalu wanita pelacur tersebut menangguk air dan kemudian meminumkan kepada anjing tersebut. Maka diampuni dosa-dosa pelacur tersebut dengan perbuatannya tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi bahwa wanita pelacur tersebut dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa wanita pelacur tersebut karena keikhlasannya yang meminumi anjing, maka dia diampuni dosanya. Dari sisi mana keikhlasannya? Yang pertama, dia ikhlas meminumi seekor anjing yang tidak bisa berterima kasih kepadanya, tidak bisa memberikan penghargaan, sanjungan, ucapan terima kasih ataupun hadiah, tetapi tetap saja dia berbuat baik kepada anjing tersebut. Ini tanda keikhlasan yang pertama. Tanda keikhlasan yang kedua adalah wanita tersebut meminumi anjing dalam keadaan tersembunyi, tidak di hadapan khalayak ramai, karena tidak disebutkan pada saat itu banyak orang yang melihatnya. Dan konsep ikhlas semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Kemudian adapun hadis yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan seorang yang membunuh sebanyak 99. Lalu setelah itu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah dia dapat bertaubat? Kemudian ahli ibadah tersebut karena tidak memiliki ilmu yang banyak, maka mengatakan bahwasanya anna laka taubah, mana ada taubat untukmu, kamu sudah membunuh 99 orang. Maka akhirnya ahli ibadah tersebut dibunuh, tepatlah 100, dan akhirnya orang tersebut pun pergi kepada ahli ilmu, dan kemudian ahli ilmu mengatakan bahwasanya orang tersebut, iya, kamu memiliki taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menahan antara dia dengan taubat, ya, tetapi dengan syarat engkau harus pergi dari tempat tinggalmu sekarang dalam rangka engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya jika ingin bertobat, salah satunya adalah berhijrah. Baik itu dari tempat kita yang pernah melakukan maksiat, dari teman-teman kita yang masih terprosok dalam maksiat, kalau kita tidak bisa mengajaknya kepada jalan kebaikan, maka berhijrahlah. Nah, kemudian di tengah jalan dia meninggal. Di tengah jalan dia meninggal. Maka para malaikat berselisih pendapat. Ya, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Malaikat rahmat mengatakan, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang tersebut datang bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Nah, di sini nilai keikhlasannya, yaitu menghadapkan hatinya hanya kepada Allah. Sedangkan malaikat siksa, malaikat hukuman mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum beramal kebaikan sedikit pun, ya. Maka akhirnya dua malaikat ini mengukur, ya, jarak antara jalan antara tempat dia kepada taubat, tempat taubat dia. Apakah lebih dekat kepada tempat asal dia yang penuh dengan maksiat, ataukah lebih dekat kepada tempat taubat dia? Maka akhirnya didapati bahwasanya adna ilal ardi allati arat, bahwa orang tersebut mendapati didapati bahwa dia dekat dengan tanah atau daerah yang dia ingin bertobat kepadanya. Maka akhirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ikhlas dalam bertobat kepada Allah, dan ikhlas adalah tauhid. Ya, wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali melalui telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Silahkan pertanyaannya. Ya, baroku pikat. Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan bumi, atau dengan logam yang mencair dan buminya. Yang benar sama dengan air atau logam murni, yang batil sama dengan bumi, air. Saya mohon maaf Ibu, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan pembahasan. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya baru saja menyimak kajian dari pembahasan kitab Fathul Majid. Yang menjadi pertanyaan saya, assalamualaikum Ustadz, apa arti dari Fathul Majid itu dan siapa penulis dan pengarangnya Ustadz, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fathul Majid, dari dua kata, Fathu kemudian Al-Majid. Fathu artinya pembukaan, Al-Majid artinya yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika mencarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita, ini adalah ilmu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Fathul Majid. Jadi syarah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdasarkan dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan judul-judul yang seperti itu bukan berarti dia mendapatkan wahyu dari Allah langsung, tidak, tetapi itu adalah maksudnya Allah memudahkan seseorang dengan menulis kitab ini untuk menjelaskan kitab At-Tauhid. Dan penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berarti beliau adalah cucu dari penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini wafat pada tahun, saya lupa wafatnya, tetapi penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, terima kasih Ustaz. Mohon maaf, saya Dedi, Abu Dedi yang bertanya. Assalamualaikum, mohon penjelasannya, kemarin ada teman-teman mengirim doa bulan Safar dan sholat malam Rebo Wekasan dan rangkaian amalan-amalannya di share di situ. Apakah amalan ini ada dalilnya atau contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat? Mohon penjelasannya Ustadz. Karena menurut teman saya ini amalan dari kitab Kanzun wa Nusur. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam agama Islam tidak kita dapati ada hari atau ada bulan atau ada tahun tertentu yang dianggap siang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Yang artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, tidak ada sesuatu yang dilihat atau didengar mendatangkan kesialan, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan, tidak ada bulan yang mendatangkan, bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Maka keyakinan bahwa Rabu terakhir dari bulan Safar adalah turun bala, ya, turun bala terus menerus, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam. Keyakinan yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Karena tidak ada bulan yang sial, tidak ada hari yang sial. Nah, adapun doa tersebut, maka kita lihat dulu apa doanya. Apakah ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Biasanya doa-doa tersebut, doa umum dikhususkan pada waktu tertentu. Maka pengkhususan ini memerlukan dalil, dan kita tidak mendapati dalil, ya, yang khusus tentang doa menolak bala khusus di Rabu terakhir di bulan Safar. Kalau ada yang berkata, oh bukankah bagus kita meminta tolak bala dari Allah pada Rabu terakhir? Tidak mengapa kan kita mengkhususkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, meminta tolak bala kepada Allah bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta dijauhkan dari bala. Kemudian minta dijauhkan dari nasib yang buruk, minta dijauhkan dari kekalahan dari musuh-musuh. Ini bagus. Tetapi ketika dikhususkan pada hari tertentu, bulan tertentu, dengan anggapan hari-hari tersebut turun bala, maka ini memerlukan dalil yang khusus. Dan kita tidak mendapati ada dalil yang khusus. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Safar, maka ada beberapa yang harus kita dudukkan. Di antaranya yaitu belum ada hadis sahih satupun tentang keutamaan bulan Safar dari Nabi Muhammad SAW secara sahih. Dan ini sebagian dijelaskan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lam aqif ala hadithin fi fadli. Dan Imam Al-Iraqi mengatakan hadis ini adalah hadis falsu. Hadis yang berbunyi begini, man basyarani bi khuruji safar basyartuhu bidukhulil jannah. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepadaku tentang berakhirnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar gembira kepadanya dengan masuk ke dalam surga. Ini hadis palsu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan Safar terdapat hal-hal yang bid'ah, yang diyakini oleh sebagian orang. Di antaranya yaitu menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Maka sebagian orang mengatakan Safarul Khair, Safar bulan baik, ini tidak boleh. Ya, mengatakan seperti itu karena kebaikan kesialan harus ada tuntunan dari syariat Islam. Makanya Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan bal tara ba'dahum yaqul Safarul Khair tafa'ulan yaruddu fihi ma yaqa'u fi nafsi min i'tiqad at-tasha'um fi fahadhi lawthatun jahiliyatun min nafsin lam yusqalha at-tauhid binurihi. Bahkan sebagian orang engkau lihat mengucapkan bulan Safar yang baik sebagai bentuk optimis menolak apa yang ada di dalam dirinya dari keyakinan kesialan terhadap bulan Safar. Maka ini adalah lausah, yaitu tinta kotor kaum jahiliyah, dari sebuah jiwa yang tidak disucikan oleh tauhid dengan cahayanya. Kemudian juga keyakinan yang lain dari keyakinan bulan Safar yang keliru, yang sebagian orang meyakininya adalah yaitu bahwa ada Rabu terakhir dari bulan Safar, ya, mengerjakan sholat sunnah, baik itu di waktu duha dengan mengerjakan 4 rakaat. Ya, di waktu duha, sholat menolak bala. Maka sholat sunnah ini dikatakan oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi, hadhihi nafilah la na'lamu laha aslan. Sholat sunnah seperti ini kita tidak mengetahui ada asal muasalnya minal kitabi wala minas sunnah, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Walam yathbut ladaina anna ahadan minas salafus salih al wa salihil khalaf amila biha, dan belum tetap berdasarkan pengetahuan kami ada seorang dari para sahabat, para ulama salafus salih, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ataupun orang ulama-ulama yang datang belakangan yang mengerjakannya. Bal hiya bid'atun munkarah, tetapi dia adalah bid'ah yang mungkar. Wa man nasaba hadhihi as-salata wa ma dzikra ma'aha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabatihi ridwanullahi alaihim faqad a'zama 'ala Allah 'azza wa jalla al-firyah wa 'alaihi min Allah ma yastahiqquhu min 'uqubatin lil kadhibin. Siapa yang menisbatkan salat ini dan apa yang disebutkan bersamanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka sungguh dia telah berbuat dusta besar terhadap Allah Azza wa Jalla, dan semoga dia mendapatkan siksa yang pantas, yaitu hukuman untuk orang-orang yang berdusta. Kemudian juga termasuk perkara yang bid'ah yang ada pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar, dan ini kebetulan kita hari Rabu, adalah berkumpul di akhir Rabu dari bulan Safar antara Isya, antara Maghrib dan Isya di sebagian masjid, kemudian berkumpul dan menulis ayat-ayat yang di dalamnya terdapat salam-salam, seperti misalkan salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin, salamun ala Mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian setelah itu, setelah ditulis, diletakkan di dalam bejana-bejana dan diminum airnya dengan keyakinan bahwa rahasia dari penulisan tersebut pada waktu itu akan melepaskan seseorang dari bala-bala yang ada. Nah, ini termasuk daripada hal-hal yang mengada-ngada bahwasanya hari Rabu terakhir bulan Safar, kalau di Kalimantan Selatan disebut dengan Arba' Mustamir, adalah hari Rabu sial. Ini adalah keyakinan kaum jahiliyah dan harus kita nasihati kaum muslimin yang masih meyakini ini, dan harus kita jauhkan diri kita, keluarga kita dari kebiasaan dan keyakinan ini. Wallahu a'lam. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon ikhtitamnya Ustaz, silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adapun sebagai penutup dari kajian kita ini, maka saya ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala amal baik. Pada hari ini Rabu 28 Safar 1443 Hijriah, kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu babu fadli tauhid wa mayukaffiru minadz-dzunub, dari pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana kita dapat pelajaran tentang keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Yang pertama, mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, masuk ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang dikerjakan. Yang keempat, diharamkan dari neraka. Dan yang kelima, diberatkan timbangan. Dan yang keenam, dihapuskan dosa, diampuni dosa-dosa, walau dosa tersebut sepenuh bumi. Maka ini semua adalah salah satu sedikit dari keutamaan-keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Tetapi ingat, keutamaan-keutamaan tauhid ini tidak didapat begitu saja, tetapi dengan mengumpulkan syarat-syarat dan konsekuensi-konsekuensi dari tauhid tersebut. Di antaranya adalah bertauhid dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Di antaranya juga adalah mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka itulah ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Bukan hanya sekedar mengucapkannya, tetapi masih menyelisihi konsekuensi dari la ilaha illallah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.